Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian dari keimanan. Perhatikan detailnya hadis ini. Dikatakan iman itu bercabang-cabang, menunjukkan iman ini bertingkat-tingkat. Ya kan? Kalau bertingkat-tingkat berarti mungkin bertambah, mungkin berkurang. Ini pendalilan bertambah dan berkurang dari hadis ini. Kemudian kita katakan iman adalah ucapan, keyakinan dan amalan. Kita petik juga dari hadis ini. Nabi mengatakan itu 73 sampai 79 cabang. Dan beliau beri contoh dari 3 cabang, dari 73 sampai 79 cabang ini diberi contoh 3 cabang mewakili yang lainnya. Yang pertama adalah qaul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini amalannya apa? Apa ini? Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Ya kan? Yang kedua adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa ini? Amalan dengan anggota tubuh. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini kaitannya kemana? Ini kaitannya ke hati. Rasa malu itu adalah amalan hati nampak bekasnya pada anggota tubuh. Dipahami? Nah, diberi 3 contoh mewakili keimanan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, keimanan dari seluruh hal ini. Jadi sekali lagi, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota tubuh. Amalan dengan anggota tubuh. Baik. Ya, itu sekilas ya dalil yang kita jelaskan dalam masalah ini. Walaupun menguraikan adilannya sangat banyak sekali, ya, sangat banyak. Cuma di sini saya ingin merinci sedikit tentang ucapan ahlul bidah dalam masalah ini, supaya kita bisa tahu bagaimana keimanan itu. Orang-orang Asy'ariyah itu mengatakan iman itu tasdik saja. Ya. Ini pendapat jumhur al-Asy'ariyah dan Abu Mansur al-Maturidi secara umum. Hanya sekedar ucapan, hanya sekedar tasdik, pembenaran. Iya. Dan yang lainnya seperti Al-Qarramiyah nisbah kepada Muhammad bin Karram. Al-Qarramiyah ini mengatakan iman itu cukup ucapan dengan lisan saja. Dia ucap sudah la ilaha illallah dengan lisannya sudah. Dia muslim. Enggak boleh diganggu. Dia muslim, ya, sempurna imannya sudah. Enggak bisa diganggu. Dipahami? Nah, ini perhatikan ya, sebab dalam bab iman ini banyak yang tersesat. Iya. Kemudian yang ketiga, taif yang ketiga, golongan orang-orang murjiah. Ya. Golongan orang-orang murjiah. Golongan orang-orang murjiah yang dikenal dengan nama murjiatul fuqaha. Ya. Murjiatul fuqaha, ini pendapatnya Abu Hanifah dan lainnya, mereka murjiah dalam bab keimanan. Karena itu ulama dahulu itu mengeluarkan Abu Hanifah dari lingkup ahli sunnah, dianggap sebagai ahli bidah, sebab termasuk ucapannya dalam masalah iman ini. Nah, dia katakan iman itu cuma ucapan dengan lisan, ucapan dengan lisan dan pembenaran dengan anggota tubuh, pembenaran dengan anggota tubuh. Saya ulangi, ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati. Ya afwan, salah tadi ya. Ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati itu saja. Adapun amalan, amalan itu tidak masuk dalam keimanan. Ini ucapannya orang-orang murjiah. Nah, dan sekarang ini ada yang meniru seperti itu. Yang mengatakan amalan bukan syarat dari keimanan, bukan syarat katanya. Bukan syarat. Ini juga ucapan orang-orang murjiah. Nah, dipahami? Baik, 3 kelompok ini dulu kita lihat bagaimana dampak yang muncul karena salahnya mereka dalam memahami keimanan. Iya. Akhirnya dari pendapat murjiah ini, karena iman itu, amalan itu tidak termasuk dari iman, makanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti meninggalkan sholat misalnya, dia katakan ini orang yang meninggalkan sholat tidak bisa dikafirkan, sebab itu amalan. Amalan tidak masuk dalam bagian keimanan. Kalau begitu dia masih tetap muslim, tidak boleh dikafirkan. Lihat, jatuh dalam satu kesalahan gara-gara kaidahnya. Apalagi pendapatnya tadi yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan lisan saja. Ini ucapannya orang murja ekstrim, Karramiyah. Nah, sampai-sampai Fir'aun itu Islam, mukmin sejati Fir'aun itu. Pernah baca bukunya, pernah dengar bukunya Ibn Arabi, Ibn Arabi punya buku judulnya Iman Fir'aun, keimanannya Fir'aun. Dan di Makassar pernah, tahun berapa begitu, pernah ada mengadakan seminar ya, bahwa Fir'aun itu adalah mukmin sejati. Ini asalnya kesesatan dalam masalah iman. Kenapa dia katakan seperti itu? Katanya sudah berucap dengan lisannya. Ya kan, sebelum tenggelam dia mengakui, sudah berucap dengan lisannya, makanya dia mukmin. Nah, di sini salahnya memahami dalam bab iman. Kalau dia paham bahwa iman itu terkait dengan tiga ini, ucapan tapi harus diyakini dalam dadanya, dan juga harus ada wujud pengamalan. Ini terkait, tidak bisa dilepaskan. Dipahami? Baru dia dikatakan mukmin, beriman. Paham ini? Jelas? Ya. Itu sudah tiga pendapat kita sebut. Pendapat yang keempat, ini pendapatnya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah juga mengatakan iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Cuma mereka sesatnya, dia katakan amalan itu satu jenis amalan. Kapan amalannya ditinggal walaupun sedikit, maka hilang, tidak dianggap punya amalan. Jadi dianggap amalan itu satu perkara, hilang sebagian, hilang semuanya. Nah, dia dibangun di atas dasar prinsip ini, siapa yang bikin dosa besar ya, maka artinya hilang seluruh amalannya, maka hukumnya kafir keluar dari Islam. Karena itu orang-orang Khawarij mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, dibangun di atas dasar kesalahan mereka dalam masalah keimanan ini. Paham ini? Paham gak sampai sini? Ini pokok. Itu masalah sedikit, nanti bisa ketemu dengan pendapat ahli bidah dalam masalah ini. Tapi ahli sunnah, sebagaimana yang kita terangkan tadi, mereka mengatakan iman ya, iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam dada, dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Amalan itu amalan ya, amalan oleh ahli sunnah dikatakan bukan sesuatu yang satu saja, dalam artian kalau hilang sebagian, hilang semuanya, enggak ya. Nah seperti itu prinsip ahli sunnah. Tetapi memang ahli sunnah mengatakan jenis amalan harus ada. Ya. Tapi sebagian amalan kalau ditinggalkan, itu tidak menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Nah, tidak menyebabkan dia kafir keluar dari al-Islam. Dipahami ya? Ini termasuk rincian. Yang jelas secara global, pahami bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam dada, kemudian amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan maksiat. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan cukup mengucapkan dengan lisannya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini mengharuskan imannya orang-orang peminum khamar, berzina, penjudi, itu sama dengan imannya para nabi dan para rasul. Iya kan? Sebab katanya sama, tidak bertambah tidak berkurang. Iya. Begitu keharusannya. Nah, dan ini juga adalah kesesatan yang sangat nyata. Karena itu bertambah dan berkurang. Tentang bertambahnya keimanan banyak sekali dalam Al-Quran. Nah, fazadatkum imana, maka bertambahlah mereka keimanan. Ya. Walladzina ihtadaw zadahum huda, orang-orang yang mendapat petunjuk ditambah lagi petunjuk untuknya. Ya. Dan tentang iman itu apa namanya kalau berkurang dengan maksiat, tentang orang yang dimasukkan dalam neraka. Ya, ada yang sebesar biji bur, kemudian ada yang sebesar biji darrah, bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Nah, cuma di sini ada satu poin yang kita perlu stressing dari perkataan Imam Al-Barbahari, yang beliau mengatakan di sini, kata beliau, wayang kusuf dan berkurang hatta la yabqa min khusyai, dan berkurang sampai ya, sampai tidak tersisa darinya sesuatu apapun. Nah, ini kalimat tidak tersisa sesuatu apapun, kalau yang diinginkan adalah orang kafir, cocok memang. Tapi di sini beliau memberi definisi tentang iman, dan iman itu harus ada ya, asal imannya pada dirinya. Nah, kadang berkurang-berkurang, tapi pokok dasarnya ada ya, yang merupakan perkara yang menyebabkan dia dikatakan beriman, yaitu dia meyakini di dalam dirinya beriman kepada Allah, dan ada amalan yang membenarkan keimanannya, maka dia tetap muslim. Tapi mengatakan berkurang sama sekali sampai tidak tersisa sesuatu apapun, ini akan berubah apa namanya, diartikan tidak mempunyai keimanan apapun dan kembalinya kepada orang kafir. Nah, maka di sini Ya, dirinci. Kata Syekh Abdulaziz Ar-Rajihi ketika mensyarah ini, kata beliau, adapun orang kafir memang seperti itu. Kalau dia tidak berkurang sampai dia tersisa, itu kafir. Tapi kalau dia mukmin, harus ada yang tersisa. Harus ada yang tersisa. Jadi mungkin yang diinginkan oleh Imam Barbahari ini, tidak tersisa sesuatu apapun, maksudnya sesuatu dalam bentuk amalan, tapi asal yang pokok yang membenarkan keimanan tetap ada pada orang tersebut. Ialah pelihal ini kalimat kalimat yang mengandung kemungkinan, ya. Dan para a'immah ahli sunnah wal jamaah hanya mentakbir bertambah dan berkurang, ya. Bertambah dan berkurang. Jadi iman adalah beriman dia dalam hatinya, dan harus ada dari anggota tubuhnya, amalan dari anggota tubuhnya yang membenarkan keimanan di dalam dadanya. Nah, dia mengatakan beriman kepada Allah, berislam, tapi tidak pernah sholat, maka ini tidak bisa dikatakan dia beriman, tidak pernah sholat. Dipahami? Harus ada amalan yang membenarkan keimanan dalam dadanya. Demikian pula dia sholat, amalan dia lakukan, tapi tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah, tidak ada keyakinan dalam dadanya, juga tidak bisa dikatakan dia muslim, beriman. Paham ini? Iya. Maka harus ada, ya, keimanan, ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam dada, amalan dengan anggota tubuh. Ini perkara yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala dalam poin yang ke-29, wa khairu hadhihi al-umma ba'da wafati nabiyha, dan sebaik-baik umat ini setelah meninggalnya nabinya adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Sebaik-baik umat ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di sini pengarang mengatakan sebaik-baik umat ini setelah meninggalnya nabinya, yang paling baiknya adalah Abu Bakar. Saya ada nama satu orang lebih baik daripada Abu Bakar dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan namanya? Hah? Kenapa Pak disebut? Kalau ada yang tahu? Ada yang tahu? Nabi Isa alaihi salam. Kan Nabi Isa turun di akhir zaman, beliau berhukum dengan hukumnya Nabi, berarti umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya atau tidak? Ya, tapi di sini maksudnya sebaik-baik umat ini, ya, setelah meninggalnya Nabi itu dari kalangan para sahabat. Itu maksud Imam Al-Barbahari. Ya, walaupun Nabi Isa alaihi bagus dari mana? Abu Bakar As-Siddiq, dan Nabi Isa alaihi salam juga termasuk umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman, sebab beliau berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dipahami ini? Baik. Kata beliau sebaik-baik umat ini setelah wafatnya nabinya adalah Abu Bakar. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nama lengkap beliau Abdullah ibn Utsman. Abdullah ibn Utsman. Wa Umar, dan Umar ibn Al-Khattab. Umar ibn Al-Khattab Abu Hafs Al-Adawi Al-Qurashi. Wa Utsman, Utsman ibn Affan. Ya, radhiyallahu taala anhu. Ini yang paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha ruwiya lana an Ibnu Umar qala, demikianlah diriwayatkan untuk kepada kami dari Ibnu Umar. Beliau berkata, kami berkata dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidup. Ya. Inna khairan nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr wa Umar wa Utsman, wa yasma'u an-nabi bidzalika fala yunkiruhu. Sungguhnya kami berkata dan Rasulullah di tengah-tengah kami, kata Ibnu Umar. Kami berkata sungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman. Nabi mendengar itu dan beliau tidak mengingkari. Beliau tidak mengingkari. Baik. Yang paling baik di tengah umat ini, ya, setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Ini menurut kesepakatan ahli sunnah. Dipahami? Menurut kesepakatan ahli sunnah. Kemudian Utsman dan Ali, urutan Utsman dan Ali, Utsman kemudian Ali atau Ali dulu kemudian Utsman? Ini harus dirinci. Nah, kalau yang dia inginkan dia dahulukan Ali di atas Utsman dari sisi khilafah, bahwa Ali lebih afdal dari sisi khilafah dari Utsman, maka ini mubtadi menurut kesepakatan ahli sunnah. Sebab menyelisihi dan menjelekkan para sahabat yang lebih mendahulukan Utsman di atas Ali dalam masalah khilafah. Dipahami? Iya. Tetapi kalau dia katakan Ali lebih bagus dari Utsman dari sisi keutamaan, bukan khilafah, sisi keutamaan, itu memang pendapat sebagian ulama, sebagian penduduk Kufah. Tapi belakangan pendapat ini menjadi pendapat yang sangat lemah dan tidak dipakai oleh ahli sunnah. Iya. Nah, jadi siapa yang mendahulukan seorang pun di atas Abu Bakar dan Umar, itu hukumnya dia adalah mubtadi. Siapa yang mendahulukan Ali di atas Utsman, maka dilihat apa maksud pendahuluannya. Kalau dia dahulukan di atas khilafah, maka ini hukumnya dia ahli bid'ah, menyelisih kesepakatan ahli sunnah. Kalau dia dahulukan dari sisi keutamaan, ya, mudah hal ini insyaallah taala ya, para ulama tidak terlalu keras menyikapinya, cuman yang benarnya Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini yang paling utama. Kemudian kata beliau, summa afdalun nas ba'da haula. Kemudian manusia yang paling afdal setelah itu, Aliun adalah Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib, wa Talha, Talha ibn Zubair, nama lengkap beliau, wa Zubair. Bukan Talha ibn Zubair ya. Talha bin Abdullah, afwan. Talha ibn Abdullah. Wa Zubair dan Az-Zubair. Az-Zubair ibn al-Awwam. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'id bin Zaid, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Ini semua 10 orang yang disebut dengan al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang yang mendapat kabar gembira dengan masuk surga. Ya. Dijamin masuk surga 10 orang ini. Kulluhum yasluku lil khilafah. Semuanya pantas menjadi khalifah. Thumma afdalun nas, kemudian manusia yang paling afdal ba'da haula setelah mereka ini adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul awwal. Alladhi bu'itha fihim al-muhajirun al-awwaluna wal-ansar. Yang paling bagusnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di generasi pertama yang diutus pada mereka kaum muhajirin yang pertama dan al-ansar. Cuma yang mana lebih utama, orang-orang muhajirun atau al-ansar? Ya, yang benarnya yang paling utama orang-orang muhajirun kemudian al-ansar. Kalau antum baca nas Al-Quran, itu lebih dahulukan orang muhajirin. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Al-muhajirin disebutkan lebih dahulu, ya, menunjukkan keutamaan untuk orang-orang muhajirin di atas orang-orang al-ansar. Nah, baik. Wa hum man shalla al-qiblatayn. Dan mereka yang salat kedua kiblat. Salat kedua kiblat. Ya, maksudnya di sini al-qarnul awal, generasi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar yang lebih didahulukan setelah itu, yaitu orang yang salat di dua kiblat. Asalnya kaum muslimin salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, kiblat pertamanya kaum muslimin. Nah, begitu tiba di Mekah, tiba di Madinah, kalau saya enggak salah ingat dalam hadis Bara' bin Azib itu disebutkan ketika Nabi sudah 17 bulan di Mekah, di Madinah, baru turun dipindah kiblat ke Ka'bah. Nah, di sinilah yang dikatakan salat di dua kiblat. Jadi kalau dia berislam lebih dahulu dari zaman Mekah masuk Islam, sebab perintah salat itu 3 tahun sebelum hijrah, perintah salat turun 3 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau dia berislamnya dari Mekah sampai awal Nabi di Madinah, berarti ini orang terdahulu masuk Islamnya. Dipahami? Termasuk terdahulu. Karena itu dari sisi keutamaan lebih didahulukan terhadap orang yang salat, ya, orang yang masuk Islam dan salatnya cuma menghadap ke Ka'bah saja. Ya, berarti Islamnya belakangan. Ini maksud Imam Al-Bahari di sini rahimahullah. Kemudian kata beliau, "Tsumma afdalun nas ba'da haula man sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman aw syahran aw sanatan aw aqalla min dhalik aw akthar." Kemudian manusia yang paling afdal setelah mereka adalah siapa yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari, ya, atau satu bulan atau satu tahun atau lebih banyak dari itu atau lebih sedikit dari itu atau lebih banyak. Ukuran sahabat, siapa sahabat itu? Sahabat itu man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata ala al-islam. Siapa yang beriman, siapa yang berjumpa dengan Nabi kalimat lakiyah, siapa yang berjumpa. Kalimat berjumpa ini lebih detail dalam memberi definisi. Ada sebagian para ulama memberi definisi siapa yang melihat Nabi. Kalau dikatakan siapa yang melihat, maka keluarlah sahabat yang buta, sebab dia tidak melihat, ya kan? Maka kalimat yang paling pantas dipakai siapa yang berjumpa. Siapa yang berjumpa dengan Nabi? Mu'minan bihi, dalam keadaan beriman dengannya. Wa mata lil Islam, dan mati di atas keislaman. Kalau dia ada di zamannya Nabi, tidak pernah berjumpa, bukan sahabat namanya. Nabi meninggal, baru dia masuk Islam, bukan sahabat. Ya, harus melihat, harus berjumpa. Dipahami? Mu'minan bihi, dalam keadaan beriman kepadanya. Dalam keadaan beriman kepadanya. Dan mati di atas keislaman. Kalau dia mati, tidak di atas keislaman, gugur keutamaan sahabatnya. Dipahami ini? Nah, baik. Ini definisi sahabat. Dan di sini Imam Al-Barbahari meringkas, beliau telah sebut keutamanya orang yang hadir di Perang Badar. Ya, keutamaan orang yang hadir di Bi'ur Ridwan. Ya. Kemudian Bi'atir Ridwan. Kemudian keutamaan orang yang hadir di beberapa peperangan. Ya. Ini semua punya keutamaan tersendiri juga untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, beliau sebut ini secara global. Setelah itu, beliau terangkan poin-poin pokok yang berkaitan dengan prinsip ahli sunnah dalam masalah ini. Tarahham alaihi. Nah, kata beliau, tarahhamu alaihi, hendaknya kamu memintakan rahmat untuk mereka. Ya. Memintakan rahmat untuk mereka. Wa tadhkuru fadlahu, dan kamu sebut kebaikan, keutamaan mereka. Wa takuffu an zallatihi, dan kamu tahan dari menyebut ketergelincirannya. Wa la nadhkuru ahadan minhum illa bi khair, dan kita tidak menyebut seorang pun di antara mereka kecuali dengan kebaikan. Diqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Kalau disebutkan sahabatku, maka tahanlah kalian. Maksudnya tahan, jangan berucap dengan sesuatu yang tidak baik terhadap para sahabat kalau disebut. Ya. Sebut, ucapkan doa untuk mereka, rahmat, mudah-mudahan Allah diridai, Allah meridai mereka. Kemudian sebut keutamaan mereka. Ya, cintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh mencerca para sahabat. Tidak boleh mencerca para sahabat. Nah, dan ini keyakinan umat Islam yang diselisihi oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mencerca para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali Ahlul Bait dan beberapa orang sahabat yang mereka anggap punya loyalitas terhadap Ahlul Bait. Ya, wallahu musta'an. Wa qala Sufyan bin Uyainah, dan berkata Sufyan bin Uyainah, "Man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa." Siapa yang berucap pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kalimat, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashhabi kan nujum." Sahabatku seperti bintang. "Bi ayyihim ittadaitum ihtadaitum." Dari mana saja atau siapa saja yang kalian mengambil petunjuk darinya, kalian akan mendapatkan hidayah. Cuman hadis ini hadisnya lemah sekali. Itu disebut dibawa oleh Syekh Khalid Ar-Raddadi. Huwa hadithun wahin. Wahin itu penggunaan semakna dengan kalimat da'if jiddan, lemah sekali. Ya. Baik, cukup dalam sini. Sebenarnya pada Isya bisa dilanjut, cuman khawatir nanti suaranya habis, besok gak bisa lanjut nanti. Boleh saja, kalau diketahui memang radio tersebut biasanya mengumandangkan adzan tepat waktu. Iya. Kalau diketahui tepat waktu, menjadi ukuran tepat waktunya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar bin Khattab, "Idza aqbala al-lailu min hafuna wa adbara an-naharu min hafuna wa gharabat asy-syams faqad afthara as-sha'ib." Apabila datang malam dari arah sini, kemudian siang pergi dari arah sana, dan telah terbenam matahari, maka sudah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Itu ukurannya sebenarnya. Tapi kalau dipastikan dia adzan tepat waktu pada saat yang memang waktu berbuka, maka tidak apa-apa dia mendengar dari radio. Apakah boleh bersafar hari Jumat? Yaitu berangkat ketiga setelah adzan Jumat, sehingga apabila mengikuti Jumat akan terlambat dari kendaraan tersebut. Ya. Tidak apa-apa kalau misalnya dia butuh untuk safar, ya, dan sudah niat untuk safar, maka tidak apa-apa. Cuman afdalnya seorang itu kalau safar mencari waktu-waktu tertentu. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya safar di hari Kamis. Beliau berangkat hari Kamis. Kalau misalnya ada suatu kepentingan mendesak atau suatu keperluan yang kiranya dia mempunyai alternatif bagusnya dia safar walaupun bukan hari Kamis, tidak apa-apa. Ya. Insyaallah taala tidak apa-apa. Nah, dan kalau dia tidak sholat Jumat juga tidak apa-apa. Doa setelah sholat fardu hukumnya bid'ah. Lalu kapan saat yang baik dalam berdoa? Saat yang baik dalam berdoa, satu, antara adzan dan qomat. Termasuk doa mustajabah di sini. Kedua, pada saat sujud. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Aqrabu ma bainal 'abdi wa bain rabbihi wa huwa sajid." Faktiru fihi minat doa. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya dan ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Tempat yang ketiga adalah sebelum salam, setelah tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud setelah mengajari tasyahud kepadanya, "Tsumma yatakhayyar minat doa ma syaa." Kemudian hendaknya dia pilih dari doa apa yang dia inginkan. Kemudian tempat mustajabah yang lain sepertiga malam terakhir. Ya. Diterangkan dalam hadis Aisyah dan lain-lainnya, "Inna Allah yanzil ila sama'id dunya fi thulutsil lail al-akhirah." Sungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kemudian berkata, berfirman, "Siapa yang berdoa, maka saya akan kabulkan. Siapa yang meminta, saya akan memberikan." Ini waktu mustajabah untuk berdoa. Waktu lain adalah pada hari Jumat. Pada hari Jumat diperselisihkan di mana waktu mustajabah itu. Ada yang mengatakan semua Jumat dari terbit matahari sampai terbenamnya. Ada yang mengatakan ketiga imam antara dua khutbah, ya, duduk antara dua khutbah di situ berdoa waktu mustajabah. Ini memang ada haditsnya. Hadits dalam riwayat Muslim, tapi dikritik oleh Imam Ad-Dharqutni, dilemahkan oleh Imam Ad-Dharqutni sebab dari jalan Makhramah bin Bukair dan dia tidak mendengar dari ayahnya. Dan Syekh Muqbil sendiri melemahkan riwayat itu. Ya. Nah, yang tepatnya pada hari Jumat tempat mustajabahnya itu adalah setelah salat Asar sampai terbenamnya matahari. Maka perbanyak di situ doa. Ada waktu di situ kapan seorang berdoa pas waktu mustajabahnya, maka akan dikabulkan doanya. Iya. Ini beberapa perkara. Kemudian juga di dalam safar doa itu adalah doa yang mustajabah. Dan ada yang terikat dengan waktu. Itu terikat dengan waktu-waktu kita sebut, terikat dengan tempat. Seperti misalnya kalau dia haji di Safa dan Marwah, kemudian ketika berada di Mu'tazam, di Multazam, ya, kemudian ketika di Arafah, ya, di hari Arafah. Nah, situ juga waktu mustajabah doa. Bagaimana ketetapan Al-Quran dan Sunnah serta asar para ulama salaf yang saleh tentang praktek syar'inya kebaktian seorang istri kepada suaminya yang telah ditetapkan oleh Allah mesti ditaati oleh istri tadi. Nah, istri memang itu diwajibkan untuk taat kepada suaminya. Dan suaminya mempunyai hak yang sangat besar atasnya. Dan seorang perempuan yang baik, makin taat dia kepada suami, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita melihat sejarah para perempuan sahabiat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah perempuan yang tidak pernah terdengar ada keluh kesah atau yang semisal dengannya dalam keadaan menghalangi ibadah, ya, para suaminya misalnya, apakah itu berangkat jihad atau yang semisal dengan itu. Nah, bahkan yang sangat menakjubkan di dalam hadis riwayat Muslim, putri Abu Bakar radhiyallahu taala anha, siapa namanya, Ummu Salamah kalau saya tidak salah atau yang lainnya, yang jelas dia ini nikah dengan Zubair bin Awwam. Maka istrinya ini yang mencuci kudanya, yang merawatnya, kemudian yang pergi mengambil gandum dari perjalanan berapa kilo, dia bawa di atas kepalanya. Nah, tidak diharuskan juga memang setiap perempuan seperti itu. Cuman menunjukkan bakti kepada suami. Dan juga seorang suami punya, dan seorang istri punya hak atas suaminya, dan suami punya kewajiban terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyiruhunna bil ma'ruf." Dan bermuasyarah kalian, hiduplah kalian dengan para perempuan dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Nah, ya. Maka semuanya harus tahu tanggung jawab. Bukan hanya istri saja yang dipentah hal tersebut, tapi juga suami juga harus tahu tentang itu. Dan harus tahu apa tujuan dari nikah itu, supaya lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada ta'awun yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolak kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong jelaskan tentang yang jawaz, laki abdad dan Abu Ihsan. Sekiranya ini orang-orang menyimpang seperti ini sudah jelas ya. Nah, dan kalau mengatakan sudah rujuk mereka ini, itu adalah perkara yang tidak bisa dibenarkan. Saya sendiri mendengar dari berapa kali Syekh Ali Hasan datang dari kaset yang rekaman. Kedatangan pertama Syekh Ali sendiri tahdir keras terhadap Ihya Al-Turab. Iya. Kedatangan kedua bersama Syekh Salim Al-Hilali juga mentahdir Ihya Al-Turab, bahkan beliau memberi pelajaran berharga bahayanya dulu dengan Ahlul Bidah. Kemudian yang ketiga ditanya lagi, Syekh Salimnya ditanya bagaimana tentang Ihya Al-Turab, kata beliau kita tidak ragukan ini yayasan hizbiyah. Tapi masih beredar juga di majalah As-Sunnah pengumumannya Ihya Al-Turab, ya. Masih tergabung dai-dainya Ihya Al-Turab. Apa di belakang hal tersebut kalau bukan hizbiyah? Nah, maka yang seperti ini ikhwan, hendaknya seorang itu ya menahan dirinya atau menjaga dari orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak mendengar dari para ulama. Dan dari dulunya seperti itu, jatuh dalam kesalahan diingatkan, ya. Maka dia membantah orang-orang yang mengingatkannya. Lama kelamaan baru mengatakan rujuk, ya. Mengajarkan kembali, ya, dari masalah sururiyah dan seterusnya, ya. Wallahul musta'an. Dan banyak pembicaraan tentang hal tersebut, cuman waktu agak sempit sekarang. Kita lihat pertanyaan yang lain. Apakah benar Syekh Al-Albani yang berkhusus tentang Abdullah bin Abdad? Ini orang dari awal kita ketahui orang yang tidak di atas istiqamah. Dari awalnya. Ilal'an, sampai sekarang. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa dia ini bagus dalam ilmu hadis, itu hal yang sangat jauh sekali. Hal yang sangat jauh sekali. Saya tidak pernah memang baca banyak buku-bukunya. Cuman sebagian ikhwah berikan kepada saya sebagian tulisannya, seperti Al-Masail itu, ya, diberikan tentang Al-Masail. Saya lihat orang ini jahil terhadap istilah para ulama ahli hadis. Ya. Kebanyakan hukum-hukumnya kadang diambil dari takhrijnya Syekh Al-Albani. Setelah itu datang dia Abdullah bin Abdad, dia berkata qultu, saya berkata. Nah, ini dari perkara-perkara yang melanggar amanah ilmiah. Dan kadang hadisnya lemah, ya, dikatakan oleh dia sahih sebab tidak nampak illah yang tersembunyi. Tidak nampak illah yang tersembunyi. Itu banyak contohnya. Ya. Kemudian juga karena tidak pernah dulu dengan para ulama, akhirnya takhrijnya juga, cara menyusun takhrij itu amburadul. Ya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang jelas begitu. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat ada kesempatan. Ya, memang saya sudah bikin rangkuman-rangkuman ringkas. Itu hal-hal yang perlu dijelaskan tentang lemahnya orang ini dari sisi ilmu hadis. Ya, sisa dikembangkan saja. Mudah-mudahan ada waktu insyaAllah. Apakah benar Syekh Al-Albani mujaddid di abad ini? Ya. Syekh Mukbil rahimahullah, beliau mengatakan Syekh Al-Albani mujaddid di abad ini. Nah, dan bukan hal yang terlarang kalau misalnya ada beberapa mujaddid. Ya. Dan para masyayikh yang lain mengatakan Syekh bin Baz mujaddid di zaman ini. Ya. Dan Syekh Rabi sendiri mengatakan Syekh Mukbil mujaddid di negeri Yaman. Dan memang beliau mujaddid di negeri Yaman tanpa ada keraguan. Yaman yang sedemikian rupa, ya, dengan juhud beliau, dakwah beliau rahimahullah selama sekitar 25 tahun, subhanallah, ya, negeri yang sudah tersebar sunnah di negeri tersebut, hampir setiap kota ada murid beliau di situ. Nah, seorang imam batal sewaktu sujud, apa yang harus dia lakukan? Iya. Kalau dia batal pada waktu sujud, maka dia meninggalkan salatnya. Tapi dia isyarat kepada orang yang di belakang untuk maju ke depan menggantikannya. Dan tidak apa-apa memberi isyarat. Ya, tidak apa-apa memberi isyarat. Ya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kadang beliau memberi isyarat. Dan sebagian sahabat salat kemudian diberi salam, dia menjawab dengan memberi isyarat. Iya. Wahakada. Baik. Bila ada orang yang salat menghadap ke sutra, bolehkah kita menyapu tempat sujudnya atau mengambil sesuatu lewat di depan orang ini salat, hanya tangan saja? Oh, maksudnya ditaruh tangan begitu kemudian dilewat. Saya enggak paham ya apa maksudnya ini. Ya, kalau ada misalnya orang sholat, misalnya sholat dia tanpa sutra, ya, orang sholat, ada orang sholat menghadap ke sutra, saya gak paham ya soalnya ini, kurang jelas. Mohon dijelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat mengandung sujud tilawah, dan itu adalah perkara yang disunnahkan sekali. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim disebutkan inna syaitan, syaitan itu apabila anak Adam sujud dibacakan ayat tilawah dia sujud, maka syaitan lari dalam keadaan menangis. Dia berkata, anak Adam diperintah sujud dia sujud, adapun saya maka dia dapat surga, adapun saya diperintah untuk sujud saya tidak mau maka saya dapat neraka. Iya. Ini keutamaan sujud tilawah. Tapi sujud tilawah ini ayat-ayat yang dibaca itu diperselisihkan di kalangan para ulama. Berapa jumlah sujud tilawah itu? Kalau nanti melihat mushaf itu memang ada 15 ayat di situ, ada tandanya. Cuman itu dari keterangan orang-orang yang memberikan tanda, itu diambil dari buku fikih. Kalau begitu pembahasannya kita masuk ke dalam pembahasan fikih. Dalam fikih diperselisihkan berapa letak ayat yang merupakan sujud tilawah. Tentunya untuk menentukan kita harus melihat dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sujud tilawah. Dan dari dalil hanya disebutkan dalam 4 tempat saja sujud tilawah itu dalam hadis yang sahih. Tempat yang pertama di surah Sad. Surah Sad. Fakharra sajidan wa ana. Iya. Dari ayat itu sujud tilawahnya. Kemudian surah yang kedua di akhir surah An-Najm. Di akhir surah An-Najm. Kemudian surah yang ketiga di surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Idza as-sama'u insyaqqat, ya, sampai akhir. Di situ ada sebelum akhir itu ada sujud tilawah. Syaratkan dia sujud tilawah di situ. Nah, kemudian yang keempat di surah Al-Alaq, di akhir surah. Ya. Jadi empat tempat, An-Najm dan surah Al-Alaq, dua-duanya di akhir surah. Kalau di akhir surah, begitu sujud tilawah disunnahkan sebelum dia ruku, dia baca dulu ayat pendek. Dia baca ayat pendek supaya ada waktu untuk orang yang sujud ini bangkit. Ya, dari sujudnya sehingga dia rukuk, ya, bisa ikut kepada imam. Nah, masalah berkaitnya yang berkaitan dengan sujud tilawah yang mungkin dibutuhkan, apakah ketika sujud tilawah itu dia baca takbir ketika turun atau tidak? Yang benar dari pendapat para ulama bahwasanya membaca takbir atau tidak disyariatkan membaca takbir ketika sujud tilawah. Jadi begitu baca ayat tilawah sampai langsung sujud saja. Langsung sujud dan tidak membaca takbir. Demikian pula bangkitnya tidak membaca takbir. Memang ada hadis mengatakan Nabi takbir, tapi itu dari jalan Abdullah bin Umar Al-Umari meriwayatkan dari meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah dari Nafi dari Ibnu Umar. Dan riwayat Abdullah ini kalau meriwayatkan dari dari jalan Abdullah bin Umar Al-Umari dari Nafi. Dan dia ini lemah hadisnya. Kemudian menyelisihi riwayatnya Ubaidullah dari Nafi. Menyelisihi, maka hukum riwayatnya dihitung sebagai hadis mungkar. Dihitung sebagai hadis mungkar dalam kategori ilmu hadis. Iya. Sekiranya itu mungkin secara ringkas. Adapun sujud tilawah pada surah sajadah itu tidak disyariatkan sujud di situ. Hadith-hadithnya lemah, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Sahih memang ada sahih dari perbuatannya Ali bin Abi Thalib saja. Diriwayatkan oleh Imam Al-Tahawi dalam syarah Mushkil Athar dengan sanad yang hasan. Ada seorang yang berakidah salaf tapi bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Alasan bergabung mendirikan partai tersebut katanya berdasarkan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Bin Baz, bahkan di disertasi S3 ya, dan dibimbing oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, jelas ya Hidayat Nur Wahid. Apakah orang tersebut kumpul memimpin ikhwan muslimin bisa dikatakan mubtadi? Iya, ini mubtadi qaul. Nah, tidak ada salafi masuk ke parlemen. Iya. Itu diantara ukuran menghukumi dia salafi atau bukan. Abdurrahman Abdul Khalid dihukum oleh Syekh Mukbil Mubtadi karena salah satunya alasan beliau tidak ada salafi masuk ke parlemen. Nah, tidak ada salafi masuk ke parlemen. Itu termasuk poin pokok dari usul. Jadi selisih dihukum Mubtadi. Walaupun berdasarkan mengatakan dasarnya fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan lainnya, itu hanya sekedar kebiasaan ahli bidah saja untuk membenarkan apa yang dia lakukan, cari-cari kalimat yang kira-kira samar bisa diarahkan kepada apa yang dia inginkan. Ini salah dengar ya. Saya pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, artinya tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari dan terbenam matahari. Tolong jelaskan hadis ini. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari dan terbenam matahari. Ya Allah, saya tidak tahu ini hadis ini. Ya. Kalau diinginkan dengannya, apalagi sebelum terbitnya matahari, itu waktu terlarang. Kalau diinginkan sholat sunnah, waktu terlarang dua ini. Sebelum terbitnya matahari, setelah terbitnya, itu waktu terlarang melakukan sholat sunnah. Butuh diperiksa kembali ya konteksnya. Kayaknya tidak seperti itu konteksnya. Jelaskan ciri-ciri istri yang salihah. Tadi saya sudah sebutkan. Ya. Nah, hal tersebut beberapa perkara, diantaranya taat kepada suami, kemudian dia pandai membantu meringankan beban suaminya, ya, apakah itu dari sisi pekerjaannya, kemudian yang paling pentingnya lagi mengatur rumah tangganya, ya, mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, ya, memperhatikan pendidikannya, ya. Dan itu asal tugas dari perempuan, karena itu perempuan asalnya tinggal di rumah, itu asal, tidak keluar dari asal ini kecuali dengan udzur yang syar'i. Dalam Al-Qur'an dikatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula. Dan tinggallah kalian di rumah kalian, perintah menunjukkan wajib. Asal wajibnya mereka tinggal di rumah. Tidak ada alasan keluar kalau ada udzur syar'i, kecuali kalau ada udzur syar'i baru boleh keluar. Nah, maka asalnya adalah di rumah, apalagi sudah sebagai ibu rumah tangga hendaknya banyak mendidik anak-anaknya. Kemudian juga ya, ciri istri yang salihah adalah perempuan yang senantiasa giat dengan menuntut ilmu, sibuk dengan menuntut ilmu, menyibukkan keluarganya dengan ilmu. Ini adalah sifat yang sangat terpuji. Bagaimana menghilangkan sifat riya? Cara menghilangkannya, pertama dia harus tahu bahwa amalan itu harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya dia beramal jangan memandang kepada manusia. jangan ingin apa namanya dilihat oleh manusia atau ingin merasa dikatakan begini, anggap saja semua itu tidak ada. Nah, anggap saja semua itu tidak ada. Ya, beramal saja, berjalan, dan insyaallah taala itu adalah perkara yang baik. Ya, melatih diri, mengikhlaskan diri. Naam, dan dengan sendirinya hal tersebut akan hilang. Tolong jelaskan sejarah singkat tentang Imam Ad-Darqutni. Imam Ad-Darqutni nama lengkap beliau Abu Hasan Ali bin Umar Ad-Darqutni. Beliau adalah imam besar dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil, pakar ilal. Nah, hafalannya luar biasa banyaknya. Sampai ilalul hadith, ilal hadith itu, yang buku beliau jilidnya sangat tebal, dan sekarang sudah dicetak 11 jilid dan belum selesai, itu beliau imla dari hafalannya. Maksudnya beliau baca, muridnya nulis, itu dari hafalannya, dari hafalan beliau. Satu hadith saja, ini menunjukkan hafalan orang ini luar biasa. Apalagi ini semuanya buku yang sedemikian banyak. Nah, menunjukkan kuatnya beliau dalam pengetahuan agama. Nah, dalam ilmu hadis. Apa makna hadis la yadkhulul jannata waladuz zaniya? Tidak masuk surga anak berzina. Ya, maksudnya tidak masuk surga bukan artinya tidak masuk surga sama sekali, enggak. Tapi maksudnya berzina itu anak yang muncul dari hasil perzinahan, biasanya karena perzinahan namanya